komunisme ini sedang marak dibicarakan dan semulai nampak kelihatannya di tanah air, maka kita kaum muslimin terpanggil untuk menjelaskan kepada umat Islam secara khusus dan kaum masyarakat Indonesia Raya secara umum bagaimana pandangan Islam terkait dengan paham komunisme, terkait dengan ideologi-ideologi komunisme. Dibicarakan dengan sudut pandang agama, dibicarakan dengan sudut pandang syariat. Harapannya ialah supaya kaum muslimin secara khusus mereka tahu bagaimana ideologinya orang-orang komunis, lalu mereka menjauhinya, lalu mereka mewaspadainya dan tidak mengikuti ideologi yang semacam itu. Juga tidak terpesona dengan berbagai macam upaya-upaya mereka yang menutupi hitamnya ideologi mereka dengan berbagai macam gerakan-gerakan yang berbau sosial. Apa yang simpannya? Ikhwanatina azakumullah, pembahasan tentang komunisme sesungguhnya tidak terlalu panjang. Namun penting juga barakallahu fikum untuk kita usut dalam pandangan syariah beberapa masalah penting yang dengan itu insyaallah ta'ala akan tergambar di hadapan kaum muslimin siapa sesungguhnya komunis dan bagaimana pemahaman komunis ini. Tema ini akan saya ulas dengan menyampaikan beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama terkait dengan pendiri dan pencetus pemahaman komunisme. Ikhwan fil azakumullah, orang-orang yang membaca sekian banyak referensi-referensi yang membicarakan masalah komunisme, hampir semuanya tidak ada istilah, sepakat bahwasanya pemahaman komunisme ini yang pertama kali memunculkannya, memasyhurkannya seseorang yang bernama Karel Marx. Ya, lahir tahun 1818 dan mati tahun 1883 menit. Seseorang yang ditengarai berkebangsaan Jerman dan beragama Yahudi. Kemudian dihukum oleh teman karibnya yang bernama Friedrich Engels, juga seseorang berkebangsaan Jerman. Ikhwanul Bina Azzaqullah, dari sejarah pencetusnya dan pendirinya nampak bagi kaum muslimin sekalian barakallahu fikum bahwasanya paham ini lahirnya dari perutnya orang-orang kafir, lahirnya dari rahimnya orang-orang kafir, dikarenakan pendirinya asal muasalnya beragama Yahudi. Kemudian setelah itu memiliki pemahaman-pemahaman tersendiri yang berujung kepada pemahaman komunis ateis, dikarenakan yang pertama kali memunculkannya ialah Karl Marx, maka komunisme juga dikenal dengan sebutan Marxisme. Dalam sejarahnya yang menentina azakumullah, komunisme ini memunculkan tokoh-tokoh penting yang merupakan tokoh utama, pilar utama pada paham komunisme diakui yang muktabar di kalangan mereka semua. Di antara barakallahu fikum tokoh-tokoh yang dikenal pada paham komunis, komunisme ialah yang pertama Lenin, sehingga dikenal juga dengan pemahaman Leninisme. Lenin ini punya nama yang asli, tapi kok menggunakan bahasa Rusia ini. Cara bacanya gimana ya, Pak? Dia punya nama Vladimir Altis Bulyanov Al-Muhim. Agaknya ya, Pak. Itulah kira-kira ya, Pak. Dikenal dengan sebutan yang namanya Lenin. Barakallah. Dia dikenal dikarenakan dia melakukan revolusi besar dalam pemahaman komunisme. Dialah yang memimpin gerakan revolusioner, gerakan pemberontakan untuk menguasai yang namanya Rusia. Tahun 1917 Masehi, dan bahkan dia bisa mengambil tampuk kepemimpinan komunisme sampai dia mati tahun 1924 Masehi. Dia pun juga sama, ditengarai agama asalnya adalah Yahudi. Bahkan dia juga punya nama Yahudi yang dikenal dengannya. Tapi kemudian masuk dalam jaringan komunisme, akhirnya dia pun jadi ateis. Di antara tokoh paham komunis yang juga masyhur di kalangan mereka, barakallahu fikum, setelah Lenin, ini juga pakai bahasa Sofela ya, Pak. Kalau enggak salah baca namanya siapa ya, Pak? Sebelum Stalin, ada lihat orang lagi ya, Pak. Di gimana bacanya ya, Pak? Al-Muhim Trotsky atau gimana gitu cara bacanya ya? Baru kemudian setelah itu generasi yang berikutnya adalah Stalin, dan nama dia lebih beken, lebih masyhur daripada yang sebelumnya, sehingga juga dikatakan sebagai Stalinisme. Dia lahir tahun 1879 Masehi, mati tahun 1954 Masehi. Tahun 54 kemarin ya. Nah, nama aslinya adalah Yosef. Apa gitu ya, Pak? Barakulah. Ini dikenal dengan orang yang bengis, orang yang kejam, berdarah dingin. Orang yang tidak bisa lepas, enggak bisa berubah ketika punya pendapat. Yang menyelisih pendapatnya, mati. Barakulah. Ini tokoh-tokoh penting dari pendiri-pendiri, pencetus-pencetus, pelopor-pelopor paham komunis. Rata-rata berasal dari Yahudi. Rata-rata berasal dari Yahudi. Saya ulangi tiga kali ya. Rata-rata berasal dari Yahudi. Sebelum saya teruskan, saya kasih faedah penting. Para ulama yang meneliti, para ulama kita yang meneliti perkembangan-perkembangan sekte-sekte, baik sekte-sekte yang non-muslim atau sekte-sekte muslim yang mengaku muslim, ketika diteliti ya, Evan, hampir semuanya memiliki benang merah pada Yahudi. Entah Yahudi yang langsung mencetuskannya, yang melahirkannya, atau minimalnya termasuk pihak yang membelanya atau yang menyupportnya, backingnya. Saya tahu bahwasanya semuanya adalah makarnya musuh-musuh Islam. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, "Walan tardha 'anka al-yahudu wal-nasara hatta tattabi'a millatahum." Kali-kali orang-orang Al-Yahud dan Nasara tidak akan rida kepada engkau, wahai Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga engkau mengikuti agama mereka. Selalu bikin makar dari mulai mereka lahir ila ilah. Baik, dari sini barakallahu fikum, kaum muslimin jelas dan gamblang bahwasanya paham komunisme itu bukan terlahirkan dari kaum muslimin, bukan terlahirkan dari orang-orang yang mengaku sebagai muslimin, tapi lahir dari rahimnya Yahudi. Assalamualaikum. Yang kemudian memunculkan paham komunisme ateisme. Assalamualaikum. Sehingga dengan tegas, dengan nyata kita menyatakan secara pandangan syariat bahwasanya komunisme itu paham kufur. Orang yang masuk dalam kategori komunis sudah dinyatakan sebagai komunis syuyuri, maka dia orang yang kafir. Orang yang komunis yang ateis dikatakan kafir dalam pandangan Islam. Barakallahu fikum. Semua dengan kesepakatan para ulama, tidak ada seorang pun yang khilaf, yang berselisih pendapat tentang kufurnya komunisme, kufurnya ateis. Barakallahu fikum. Ini pembahasan yang pertama. Adapun terkait dengan sejarah berikutnya, Anda bisa membaca sekian banyak referensi-referensi yang menjelaskan tentang masalah komunis, atau secara khusus terkait dengan komunisme di Indonesia, bisa membaca beberapa referensi terkait dengan masalah mereka, siapa tokoh-tokoh mereka. Dan insya Allah masyarakat Indonesia yang mengerti sejarah dan mengerti sejarah akan tahu siapa tokoh-tokoh komunis di Indonesia Raya ini. Pembahasan yang kedua ialah terkait dengan masalah-masalah prinsip. Pembahasan yang kedua ialah man rabbus syuriyah, man ilahuhum, siapakah sesembahan komunisme, orang komunis, siapa tuhannya, siapa sembahannya, siapa rohnya. Ini supaya lebih tajam antum memandang komunisme secara syariat. Ingat syariat. Ikhwanul Muslimin azzakumullah, ketika kita membahas tentang masalah ini dan membaca sejarah mereka, statement-statementnya, tokoh-tokoh mereka, ternyata di sana ada keterangan yang begitu gamblang, yang begitu jelas. Ternyata orang-orang komunis ini tidak memiliki sesembahan, tidak meyakini adanya Tuhan, tidak meyakini adanya Rabb atau Ilah, tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkar Tuhan, ingkar sesembahan, sehingga dari diri mereka dikatakan sebagai ateis. Komunis ateis. Di antara ideologi mereka yang satu, mereka menyatakan la ilaha, tidak ada sesembahan itu, tidak ada pencipta itu, tidak ada Tuhan. Bahkan disebutkan ada sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh Lenin. Ini mujadid pertama komunisme ini. Pembaharu pertama komunisme. Saya sebutkan dalam edisi Indonesia, disebutkan dalam sebuah risalah berjudul Asyuyuriyah wa Mawaqiful Quran. Dia mengatakan, katanya Lenin dengan edisi Indonesia, tentu dia akan ngomong dengan bahasa Rusia ya. Edisi Arabnya dia mengatakan laisa sahihan annallaha huwallazi yunazzimul akwan. Tidak benar. Dia mengatakan tidak benar keyakinan bahwasanya Allah itu yang mengatur alam raya ini. Wa innamas sahihu huwa annallaha fikratun khurafiyah. Yang benar, Allah itu adalah khurafat. Hanya pikiran-pikiran, fikrah-fikrah khurafat. Ikhtalaqahal insan. Pemikiran khurafat yang diciptakan, yang dibuat oleh manusia. Liyubarrira ajza nafsih. Untuk melegalkan ketidakmampuan manusia tadi. Dia menyatakan dengan tegas edisi Arabnya. Walihada. Fa inna kulla syakhsin yudafi'u an fikratillah. Innama huwa syakhsun jahil. Atas dasar ini, setiap orang yang membela pemikiran adanya Allah, dia orang yang bodoh dan dia orang yang tidak punya kemampuan. Dan dengan edisi Arab menyatakan bahwa tidak ada sembahan, tidak ada Allah, ingkar Allah, ingkar Khalik, ingkar Rabb. La ilaha ateis. Yang namanya pemahaman ateisme barakallahu'alaikum dalam pandangan syariah itu kafir dengan kesepakatan semua kaum muslimin, bukan cuma ulama-nya. Kesepakatan semua kaum muslimin yang punya akal kita mengatakan ini kufur. Pemahaman mereka ini barakallahu fikum lebih kufur dibandingkan dengan iblis laknatullahi alaih. Mohon maaf kalau agak kasar bahasanya ya. Saya orang asli Jawa Timuran. Kalau kurang halus kayak sudah gitu ya, mohon maaf. Tapi ya sedikit kasar sama Pak dikarenakan pemahaman yang dibahas ini pemahamannya Pak. Jauh lagi. Pemahaman mereka ini, ideologi mereka ini lebih kufur daripada iblis laknatullahi alaih. Kenapa demikian? Dikarenakan iblis makhluk yang terlaknat, yang dilaknat oleh Allah azza wa jal, neraka tempatnya, itu masih meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia masih meyakini Allah sebagai Rabbnya, sebagai penciptanya. Ngerti ini. Dia berikan tersebut banyak ayat Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang iblis ketika berbicara kepada Allah azza wa jalla selalu memanggil Rabb. Rabbi fa'unzirni ila yawmi yub'atsun. Ketika dia dipastikan dilaknat oleh Allah azza wa jalla, fa innaka rajim, kamu orang yang terlaknat dan kamu akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Dia meminta sebuah permintaan dengan mengatakan Rabbi. Rabbi fa'unzirni ila yawmi yub'atsun. Wahai Rabb. Manggil Allah Azza wa Jal. Wahai Rabb. Wahai pencipta. Wahai pemilik. Tangguhkanlah aku sampai pada hari bakal dibangkitkan. Permintaannya jangan mati sampai hari kiamat. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu iblis masih mengatakan Rabbi, wahai Rabbu, wahai Rabbu, wahai Rabbu. Lenin mengatakan itu khurafat. Sehingga mereka ini lebih kafir daripada iblis laknatullahi alaih. Pemahaman mereka juga ya Alhamdulillah. Pemahaman dan ideologi keyakinan yang lebih kafir dibandingkan dengan Fir'aun la'anallah. Tahu Fir'aun? Yang dikenal dengannya kekufurannya di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang paling terkenal mengaku dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir. Ketika dia menjelang matinya, ketika dia sudah tenggelam di Laut Merah mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala, menyatakan langsung bahwa hanya dia beriman kepada Allah Rabbnya Bani Israil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di An-Naml, Allah memberitakan tentang isi hati mereka sungguhnya. Allah menyatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa hulm. Mereka ini menentang, mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Tapi mereka ingkar karena zalim dan merasa tinggi hati di muka bumi. Artinya yang namanya Fir'aun sebelum mati sempat tobat, tapi telat. Fir'aun dalam hatinya, dalam hati yang paling dalam, meyakini kebenaran Allah Azza wa Jalla, adanya Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Nabi Allah Musa, tanda-tanda kenabiannya dan segala macamnya. Tapi dia, tapi diingkari, ditolak karena kezalimannya dan dikarenakan merasa tinggi hati di muka bumi. Barakallahu fikum. Sehingga Fir'aun sedikit lebih bagus dari Lenin. Bahasa yang lebih jelas lagi, Lenin dan orang-orang bersama dengan dia dari pemahaman-pemahaman komunisme itu lebih kafir daripada Fir'aun. Ideologi mereka ini barakallahu fikum yang menyatakan la ilaha, tidak ada sembahan. Ideologi yang lebih kafir dibandingkan dengan paham berhalaisme. Berhalaisme itu ialah orang-orang yang menyembah berhala, yang menyembah batu keramat, yang menyembah pohon keramat, yang menyembah patung hubal, yang menyembah patung latar zamanat, yang menyembah apa namanya buatannya sendiri, bikin gundukan-gundukan tanah yang bagus, dikira pakai susu, kemudian disembah dan segala macamnya. Tayyib dari kalangan kaum berhala itu. Pemahaman dan ideologi komunis ini, komunisme ini lebih kafir daripada mereka. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka ini barakallahu fikum dikatakan sebagai musyrikin, orang-orang musyrik, terutama di zamannya Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy penyembah berhala ini, walaupun mereka menyembah berhala kafir, tetapi mereka masih yakin Allah lah yang menciptakan mereka, Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka. Disebutkan dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yas'alukum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wasalam, orang-orang berhala itu, orang-orang musyrikin Quraisy itu, kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya, Allah. Tidak mengatakan apa, tidak mengatakan uzlah, tidak mengatakan manat. Ini semua hanya wasilah. Mereka mengatakan, mereka adalah wasilah kami, perantara kami dalam beribadah kepada Allah. Mereka ini yang memberi syafaat kepada kami dalam beribadah kepada Allah. Pencipta? Bukan. Pengatur alam? Bukan. Pemilik alam? Bukan. Siapa Rabbu? Allah. Penciptamu? Allah. Yang ngasih rezeki? Allah. Itu mereka. Bahkan ketika mereka barakallahu fikum, orang-orang berhala isma ini ya ikhwan, ketika mereka mengalami kondisi yang mencekam, kondisi yang genting, di atas bahtera kapal di lautan terombang ambing oleh ombak yang begitu dahsyat, kondisi yang mencekam, lupa dengan berhalanya, lupa dengan lata, uzza, mana, uba dan yang lain-lain, lupa. Mereka langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semata, memurnikan doanya hanya untuk Allah semata, lupa dengan semua berhalanya. Wa idza ranibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahu ila al-barri idza hum yushrikun. Ketika mereka menaiki bahtera, mengalami kondisi yang mencekam di tengah lautan. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa hanya untuk Allah semata. Tapi ketika Allah selamatkan ke daratan lagi, syirik lagi. Intinya banyak yakin adanya Allah, Allah Rob mereka, pencipta mereka, bahkan dalam kondisi yang genting mereka hanya berdoa kepada Allah. Sehingga yang namanya pemahaman komunisme, ateisme ini lebih kafir daripada pemahaman berhalaisme daripada orang-orang musyrikin pada masa lalu dan orang-orang musyrikin sampai sekarang. Aneh kan? Nah, dikarenakan komunisme ternyata punya pemahaman ateisme. Ini pembahasan yang kedua. Cukup jelas? Cukup jelas. Sehingga tidak bisa kemudian disamakan dengan kaum muslimin. Mohon maaf, mereka bukan muslimin. Mereka adalah orang kafir. Orang yang paling kafir dari yang paling dari yang kafir. Tidak ada kebanyakan. Nah, pembahasan yang ketiga. Sebenarnya ketika dikasih mukadimah gini, kebaca ya kepada antum ya. Masih kepaca semua, oh bakal gini. Lagi lagi. Sedikit ini. Pembahasan yang berikutnya ialah madinuhum. Apa agamanya komunisme ini tadi? Wama mauqifuhum minal adyan. Dan apa mauqif mereka, sikap mereka terhadap agama-agama yang ada? Jawabannya ikhwan fillah azzakumullah. Agamanya komunisme, ateisme ini ialah tanpa agama. Agama mereka tanpa agama. Artinya barakallahu fikum, paham komunisme, ateisme ini adalah paham tanpa agama, anti agama. Bahkan dalam ideologi komunisme yang namanya agama itu diumpamakan kayak opium. Anda tahu opium? Apa opium ya Pak? Hah? Yang bikin anda fly. Opium sejenis narkotika, sejenis narkoba yang bisa merusakkan generasi bangsa dan negara, merusakkan akhlak mereka, agama mereka. Di antara statement orang-orang komunis, mereka mengatakan yang namanya ad-dinu ufyun syuruh. Yang namanya agama itu kayak opium bagi masyarakat ini. Membinasakan masyarakat, merusak masyarakat, menghancurkan tatanan masyarakat, tidak baik untuk masyarakat. Ini barakallahu fikum agamanya mereka. Agamanya komunis adalah tanpa agama. Agama mereka adalah anti agama. Sehingga di antara ideologi komunisme yang begitu masyhur dari mereka ialah muharabatul adyan. Mereka ini perang melawan semua agama-agama yang ada kecuali. Teruskan ya, kecuali Yahudi. Jangan lupa. Kecuali Yahudi. Karena pentolan-pentolan komunisnya itu lahir dari rahimnya Yahudi. Ya, tak suka kita bersama agama. cuman kalau sama Yahudi lebih familiar, lebih toleran. Terkait dengan semua agama, katakan tidak, kata mereka. Bahkan memerangi agama-agama tadi. Di antara ideologi mereka, barakallahu fikum, ialah asyuyuhiyah taqumu ala muharabatid din. Yang namanya komunisme dibangun di atas ideologi perang melawan agama. Wa tu'linul harba bila hawaja ala din. Dan mengumumkan perang dengan tanpa rasa kasih sayang. Perang dengan kekerasan melawan semua agama. Komunisme tidak punya keterkaitan apapun dengan semua agama. Tapi pada kenyataannya, Yahudi pengecualian. Dari semua agama-agama yang ada, barakallahu fikum, agama yang paling mereka benci adalah Islam. Orang yang paling mereka benci, kaum muslimin. Kaum muslimin. Barakallahu. Sehingga jangan heran, yuhanantina azakumullah, ketika orang-orang komunis ini memiliki kekuasaan dan kekuatan, yang pertama kali mereka habisi, yang pertama kali mereka bantai adalah kaum muslimin. Semua kaum muslimin tidak peduli dari ormas manapun, dari partai manapun, dari sikri manapun. Yang penting muslim. Darman dimusuhi, diintimidasi, dibasmi, dibantai kalau memungkinkan. Dikarenakan kebencian yang luar biasa kepada agama, terutama agama Islam dan kaum muslim. Di antara bentuk kebencian mereka kepada agama ialah mereka juga benci kepada semua yang aroma-aroma agama. Komunis itu paling anti dengan semua tempat-tempat ibadah, terutama yang paling mereka benci adalah masjid. Paling tidak suka dengan yang namanya masjid. Ketika mereka punya kekuatan, maka di antara yang mereka perintahkan kepada anak buahnya, hancurkan masjid. Hajmul masjid. Hancurkan masjid. Atau akan memerintahkan orang-orang yang di bawahnya untuk merubah fungsi masjid. Hancurkan atau rubah fungsinya. Masjid dirubah menjadi tempat-tempat militer. Masjid dirubah menjadi tempat-tempat bersenang-senang. Tempat hiburan, tempat karaoke-karaoke, kafe-kafe remang-remang, tempat prostitusi, lokalisasi, dan segala macamnya. Dirubah. Kenapa demikian? Anti-agama. Dan di antara bentuk wujud anti mereka kepada Islam wal muslimin ialah mereka ini secara langsung akan menikam Al-Qur'anul Karim. Menyerang Al-Qur'anul Karim, menikam Al-Qur'anul Karim, menyatakan itu buatannya Utsman bin Affan radhiyallahu an sudah mengalami sekian banyak perubahan-perubahan dan segala macam. Dalam sejarah hitam mereka, barakallahu fikum, yang mereka sudah berkuasa, ketika mereka mendapati seorang muslim, diintimidasi. Ketika mendapati seorang muslim membawa Al-Quran, bawa mushaf, tangkap, dipenjara. Setahun penuh. Dan bahkan ketika mereka punya kemampuan dan kuasaan, barakallahu fikum, mereka akan memerangi kaum muslim dan akan membantai kaum muslim. Atau membayar sejarah komunisme sepanjang masa. Atau sensus sejarah pembantaian mereka. Sangat banyak. Dan korbannya tidak cuma ratusan. Bahkan ribuan. Bahkan puluhan ribu. Bahkan ratusan ribu. Bahkan jutaan orang. Rata-rata para kaum muslimin. Rata-rata para kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ini terkait. terkait dengan masalah apa agamanya komunisme? Jawabannya tidak ada. Apakah mereka Kristen? Ya, kecuali kalau terpaksa. Hilang kekuatan, tertindas oleh kekuasaan yang ada, dan berlari nggak bisa, gabung Kristen saja di bawah naungan Nasrani. Barakallahu fiikum. Itu mereka lakukan di Indonesia, di Israel ini. Apakah mereka Yahudi? Tidak juga. Tapi paling suka dengan agama Yahudi, karena rahim mereka rahim Yahudi. Barakallahu fiikum. Apakah mereka Muslim? Sangat tidak mungkin. Mereka anti Islam dan kaum Muslim dan anti Syiar Syiar Islam. Barakallahu fiikum. Sehingga mereka adalah rombongan orang-orang tak beragama. Rombongan orang-orang yang anti agama, rombongan orang-orang yang perang melawan agama, terutama agama Islam dan kaum Muslimin. Jadi ya, tidak punya Allah, tidak punya Nabi, tidak punya agama, tidak punya kitab suci. Allahul Musta'an. Baik. Pembahasan yang berikutnya, yang keempat. Diajak supaya bisa disesuaikan. Pembahasan yang berikutnya terkait dengan akidah komunisme. Apa akidah mereka? Apa istiqomah mereka? Disebutkan oleh para ulama kita yang membahas masalah komunisme, di antara akidah komunis ialah annahum yungkiruna fil ghaib. Mereka ini mengingkari semua perkara-perkara gaib, sehingga mereka ingkar kafir kepada Allah Azza wa Jalla karena gaib perkalian. Mereka mengingkari adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab. Mereka mengingkari adanya surga dan neraka, al-jannah wan nar. Mereka mengingkari adanya azab kubur dan nikmat kubur, alam barzakh. Yang penting semua perkara-perkara yang gaib mereka ingkari. Yungkiruna bil ghaib. Ingkar kepada semua perkara gaib. Runtuh semua akidahnya ya Pak. Perseberangan langsung dengan akidah-akidah Islam yang hampir semua rata-rata pembahasan tentang akidah Islam terkait dengan perkara-perkara gaib. Sebentar, kenapa mereka mengingkari perkara gaib? Ada kuncinya, ada kata kuncinya. Mereka mengingkari perkara gaib dikarenakan mereka punya prinsip, punya akidah. Al-imanu fil maddah. Beriman dengan segala sesuatu yang aromanya materi. Mereka mengatakan al-hayatu maddah. Kehidupan ini hanya materi. Mereka juga mengatakan al-maddah hiya asasu kulli syai'. Yang namanya materi, asas, landasan segala sesuatu. Semuanya materi. Hidup materi. Semua materi. Tujuan materi. Semuanya materi. Target materi. Yang ada hanya materi. Semuanya aromanya materi. Nah, ya. Amin. Dari sini barakallahu fikum. Mereka ini sesungguhnya memiliki sebuah ideologi kubur yang dahulu dikenal oleh para ulama dengan sebutan Ad-Juhriyah. Ada sebuah sekte kafir yang namanya sekte Juhriyah. Sekte yang meyakini kehidupan itu hanya kehidupan dunia, kita mati hidup di dunia. Tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari kiamat, tidak ada hari hitam, tidak ada surga, tidak ada neraka. Namanya Juhriyah. Siapa dikandalkan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al- Allah mengabadikan ucapannya beliau, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Jajahnya itu mereka ini mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kami di dunia ini. Namutu wa nahya, di situ kita hidup, kita mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada membinasakan kita kecuali mati. Itu pemahaman dunia. Mengimani materi yang ada di kehidupan dunia. Tidak ada lagi yang namanya pembahasan akhirnya. Pemahaman dunia ini barakallahu fikum. Kalian tahu benang-benang merahnya, Mas. Pemahaman dunia ini barakallahu fikum. Sebuah pemahaman yang menelurkan pemahaman as-sanasukhiyah. Tahu as-sanasukhiyah, Mas? Reinkarnasi. Reinkarnasi. Tapi bukan dalam bentuk peralihan wujud. Sekarang antum tiba-tiba berwujud kambing. Nah, antum wujudnya berubah anjing. Kamu enggak mati, berubah wujud anjing kek, tokek kek, apa gitu kek. Kayak gitu kek. Nah, ada kabar itu. Nah. Tapi yang dimaksud dengan tanah sufiyah ialah bahwasanya kehidupan kamu nanti kamu akan mati, tetap akan terus kembali lagi. Kembali lagi. Kemudian terus berputar, berputar. Tidak henti, tidak ada kiamat, tidak ada yang berkira. Dahulu, pemahaman Zuhriyah menyatakan, pemahaman Zuhriyah Ghazir menyatakan, bahwasanya semua yang ada di alam dunia ini akan kembali seperti semula setiap 36.000 tahun sekali. Setiap 36.000 tahun, semua akan kembali ke asal lagi. Terus jalan. Mentok. Baik lagi. Terus demikian. Tiada henti. Yang ada hanya kehidupan dunia. Tidak ada kiamat. Tidak ada hitam. Tidak ada surga. Tidak ada neraka. Ada adab. Ini oleh para ulama kita dinyatakan sebagai akidah kufur. Dikarenakan ingkar kepada Allah, ingkar hari kiamat, ingkar hari kebangkitan, ingkar hari kitab, ingkar hari negeri barzakh, alam kubur, ingkar surga, ingkar neraka, dan ingkar semua perkara baik. Akidah mereka akidah kufur dengan kesepakatan semua ulama. Kalau muslimin kan sudah iman kepada Allah, iman adanya alam kubur. Di kubur nanti ada yang dapat nikmat kubur, ada yang dapat azab kubur, ada hari kiamat, hari kebangkitan, ada tanda kiamat yang sebelumnya. Kiamat ada juga banyak peristiwa-peristiwa dikumpulkan di padang mahsyar. Ada syafaat Nabi, ada sirat, ada jembatan, ada pembagian buku-buku amal. Ujungnya surga dan neraka. Tapi yang namanya ideologi komunisme, pemahaman komunisme ternyata sama dengan Zuhriyah, Tanasuhiyah yang menyatakan hidup itu hanya materi. Materi. Dan ini para kawasikum sebuah ideologi yang menghujam dalam jiwa mereka dan akan mereka perjuangkan sampai titik dalam penghabisan. Mengecam. Dipahami ya, Irfan? Di antara statementnya orang-orang komunis ketika berbicara masalah perkara-perkara gaib, mereka mengatakan al-umur al-gaibiyah khurafah min sunfi rijalti liya'kulu amwala nasi bil batil. Perkara gaib itu khurafah, buatannya tokoh-tokoh agama supaya bisa memakan harta orang dengan cara batin. Bahasa ngidik ya, Mas. Itu buatannya para kiai, beli pemangan supaya dapat rezeki, bodoh umat. Ada dua. Ini halus. Ideologi komunis, ideologi dubriyah sana suhiyah yang menyatakan hidup itu hanya materi. Akidah kufur. Semuanya kufur kabeh ini, Evan. Gimana, Evan? Dari mulai Ahmad sekarang kufur semua ini. ya dikarenakan lahir dari rahimnya kafir, jadinya yang memusuhkannya kafir-kafir juga ini. Pembahasan yang ke podium yang berapa ini? Pembahasan yang kelima. Jangan saling ngantuk ya. Kalau saling ngantuk tiba-tiba komunis itu benar. Wah, repot ini. Pulang-pulang dari Bandung membawa sebuah cerita. Ustaz Akif bilang komunis itu benar. Wah, bahaya. Hati-hati ya. Pembahasan yang kelima. Pembahasan yang kelima ialah terkait dengan masalah komunisme dan keluarga. Komunisme dan keluarga. Bagaimanakah ideologi komunisme terkait dengan masalah keluarga? Jadi kalau dibikin tema As-Suyu'iyah wal-Usrah. Nah, gitu ya. Kalau kaum muslimin kan temanya kesana kemari kan rumah tangga bahagia gitu ya. Rumah tangga yang bahagia, yang romantis, yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, mencari pasangan, pilih istri yang solehah, suami yang soleh, bibit, bebet, bobot yang bagus. Kan gitu ya. Masya Allah. Perhatian dengan keluarganya. Ini mulai pembahasan terkait dengan masalah keseharian. Kita tahu bagaimana komunis ini. As-Suyuni yaitu wal-Usra. Ternyata barakallahu fikum. Dalam sejarah komunisme. Dan ternyata juga dimasukkan di dalam ideologi komunisme. Barakallahu fikum. Ialah muharabatul usrah. Muharabatu nizamil usrah wal qawlu fi suyu'iyatin nisa. Mereka itu ternyata punya ideologi perang melawan aturan-aturan keluarga dan punya ideologi wanita itu milik bersama. Temannya Karel Marx yang bernama Friedrich Engels disebutkan dalam risalah Al-Madahib Al-Mu'afirah edisi Arab ya kan ya, bukan edisi Rusia di Jerman, sempat menyatakan menggambarkan bagaimanakah ideologi komunisme terkait dengan keluarga ini. Dia mengatakan edisi Arabnya, innal usrata hiya wad'un min awda'i mujtama'in la nadja fihi wala jadwa min wala mahalla listibqa'i hadal wad'a wa ta'yibihi illa bil qadri alladhi yula'imu maslahatahu. Dia menyatakan seperti angel ini, ikhwan. Keluarga itu, yang namanya Mustafa. Keluarga. Itu sebuah kondisi sosial kemasyarakatan yang tidak ada nilainya. Tidak ada manfaatnya. Sehingga kondisi yang semacam ini tidak punya ruang. Tidak ada ruang untuk membiarkan dia langgar atau didukung, disupport. Kecuali seukuran yang sesuai dengan kemampuan negara. Barakallah. Ini sekatan resmi dari Konconi Karimah. Dan dari Benjil. Sehingga mereka tidak kenal yang namanya dunia pernikahan. Tidak mengenal yang namanya ikatan keluarga dengan ikatan pernikahan yang resmi yang sah. Alias, mohon maaf agak vulgar sedikit, biasa kumpul kumpul. Gitu ya, biasa kumpul. kalaupun ada yang mau menikah, ketat aturannya, harus sesuai dengan kemaslahatan daulat, kemaslahatan negara. Itulah yang ada pada mereka, barakallahu. Ketika ada orang yang kemudian menikah, kemudian melahirkan yang namanya anak, maka kedua orang tua tidak punya hak untuk menangani dan mengurusi anak-anaknya. Yang menanganinya adalah negara. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, mereka ini punya ideologi perempuan itu adalah milik bersama. Milik bersama. Sehingga barakallahu fikum, wanita itu di kalangan mereka dalam pandangan orang-orang komunis, barang murahan, bisa dipakai kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, oleh siapapun. Rahim, murah meriah. Barang, sedikitpun tidak ada yang kata apa. Ketika ada percintaan atau hubungan cinta antara laki dan perempuan, cemen banget, sangat cinta, begini. Paling hidup serumah, tapi gak ada ingatan pernikahan. Dan ini kemudian diadopsi oleh beberapa negara-negara kufur yang mengamini prinsip perguruan bebas. Hah? Punya teman perempuan, punya pacar perempuan, kayaknya suami istri, kubu-kubu dan segala macamnya, tapi tidak ada ikatan yang namanya pernikahan. Kita bayangkan pada kelasikum, kalau demikian kondisinya, kita bayangkan pada kelasikum, maka di tengah-tengah negara-negara komunis akan tersebar begitu luas yang namanya praktek-praktek prostitusi. Ya, bayo. Itu akibatnya. Yang namanya manusia ya, Pak, memiliki yang namanya syahwat, kecenderungan pada kaum wanita. Ketika tidak ada ikatan yang sah, mereka pun akan mengadakan apa ikatan yang sah. Yang penting hasratnya terpenuhi. Jangan heran kalau kemudian yang namanya free sex, hubungan seks bebas di tengah-tengah mereka biasa. Prostitusi luar biasa, tempat lokalisasi mendunia. Dan hampir semua negara-negara yang pernah terpengaruh dan dikuasai oleh negara-negara komunis, keadaannya. Di antara negara-negara barakallahu fikum yang terkena jajahannya komunis adalah Jerman, Cina, Soviet, Yugoslavia, Kuba, Bulgaria, Rumania, dan yang lain-lainnya. Tempat-tempat di negara-negara tadi, kalau aku membaca sejarah mereka dan menguat dunia mereka, yang namanya free sex itu dilegalkan oleh mereka. Sempat mengimbukan beberapa waktu yang lalu, ya tahunya dari baca-baca berita ya kan, nah, terbongkar prostitusi yang murah meriah dan luar biasa besar di Jerman. Karena ada istilah sex and in Jerman. Kamu bilang saya tidak tahu. Atau tergambar, dikatakan mereka memerangi yang namanya ikatan keluarga dan mengatakan perempuan milik bersama. Ya, itulah yang namanya komunisme. Rusak dalam topi. Sehingga tidak mengenal yang namanya ikatan keluarga. Anehnya ya, Pak. Anehnya ya, Pak. Aturan-aturan yang semacam ini tidak berlaku untuk tokoh-tokoh mereka, presiden mereka, dan kalangan elit-elit mereka. Artinya mereka ini bebas untuk menggunakan perempuan manapun. Tapi ketika mereka sudah terikat dengan seorang wanita, rakyatnya tidak boleh macam-macam sama perempuan mereka. Lalu, bagaimana ya? Yang katanya perempuan itu bersama. Tapi ketika presidennya punya perempuan, nah boleh atau Pak Presiden mau nyoba nyonya dan bisa. Jangan macam-macam. Presiden atau ketua mereka bisa mencoba semua perempuan yang ada. Tapi mereka yang ingin mirip kayak Mirip tak ya? Lanjut, mirip tak ya? Kok kurang keras suaranya? Mirip kayak Syiah ketika mereka menerapkan mut'ah. Semuanya bisa mut'ah dengan perempuan manapun. Mulah-mulah mereka bisa mut'ah dengan perempuan manapun. Tapi ingat, antum-antum yang Syiah ini gak boleh mut'ah dengan nyonya mulah. Nah, bisa. Tahu mulah ya? Mulah bebas syekhnya mereka. Alim ulama mereka, tokoh mereka, kiai mereka namanya mulah. Yang tinggi namanya sayyid. Tak bisa untuk menikahi mut'ah dengan putrinya sayyid. Mut'ah dengan nyonya sayyid. Tak bisa. Tak bisa. Tapi semua perempuan bisa mereka mut'ah. Ini kayak gini. Allahu musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dari sini barakallahu fikum antum akan bisa tergambar bagaimanakah akhlaknya orang-orang komunis. As-suyu'iyyah wal akhlak. Pembahasan yang berikutnya terkait dengan suyu'iyyah, komunisme dan akhlakul karimah. Akhlakul suyu'iyyah, akhlaknya orang-orang komunis. Prinsipnya seperti itu akan tergambar dengan jelas bagaimanakah mereka semua barakallahu fikum. Diadakan penelitian oleh para ulama kita terkait dengan orang-orang komunis atau yang tinggal di negara-negara komunis atau yang terpengaruh oleh para komunis. Dilihat bagaimana akhlakiah mereka para kelompok dalam sebanyak sekarang. Terjawab bahwasanya orang-orang komunis tidak mengenal yang namanya akhlak agama. Ya, karena agama janda, akidah janda, Allah aja tinggal. Akhlak dari mana? Perempuan milik bersama, fisik, tidak kenal yang namanya ikatan keluargaan. Dari mana lagi? Sehingga asyuyuhiyah, tidak akhlakiyah. Yang namanya komunisme, tidak punya namanya apa. Tidak ada yang namanya akhlak dari mana barakallahu. Allahul Musta'an. Mereka dikenal barakallahu fikum memiliki hati yang kaku, yang keras. Al-Qaswah Al-Mubadahiyah. Hati yang begitu kaku, yang begitu keras para puncak. Barakallah. Ketika mereka melakukan sebuah tindakan sadis yang kejam, sadis yang luar biasa. Ketika mereka melakukan sebuah tindakan kriminalitas, mengerikan. Tergambar sebuah akhlak yang mengerikan barakallah. Akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Perilaku-perilaku yang buruk, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang keras, yang kasar, biasa oleh mereka tindak tanduk yang buruk dengan demikian, hati yang kaku, hati yang keras. Mereka terbiasa barakallahu fikum meminum khamr, minum minuman yang keras, melakukan tindakan-tindakan fahisyah, tindakan yang keji, berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan dan yang lain-lainnya, semuanya keras. Dikatakan tidak punya agama sama sekali barakallahu fikum. Nah, sehingga masyarakat komunisme adalah masyarakat yang paling rendah, masyarakat yang paling hina, masyarakat yang paling kecil dalam pandangan Islam. Lihat dalam pandangan Islam, secara syariat Islamiyah menyatakan demikian. Barakallahu fikum. Salah seorang tokoh mereka ya, Pak. Tokoh komunis dari negara Yugoslavia namanya Tito. Tito ini ngomongnya lebih pasehonya Tito, tokoh Yugoslavia pada masa itu yang terpengaruh oleh pemahaman komunisme. Dia pernah berkhutbah di hadapan masyarakat. Si khutbahnya di dalam resapi dan kebayangkan bagaimana keadaannya barakallahu. Dari petikan-petikan ceramahnya dia, dia mengatakan edisi Arabnya, laqad tarakna lakumul khamra wan nisa fakhudhuha watruku lana asiyah. Kami sebagai para pejabat kaum elit, kami tinggalkan untuk kalian yang namanya khamr, yang namanya perempuan. perempuan, nikmati habis. Urusan politik serahkan kepada kami. Masalahnya dilegalkan, hancur kabeh. Ya. Betul-betul kayak serahkan jahil juga ya, boleh. Allahu musta'an. Tidak ada kebahagiaan hakiki yang ada pada mereka. Yang ada hanya kebahagiaan mati. Jangan dia lagi ya Pak. Tuh kan setengah tiga kan. Ada pertanyaan atau lanjut? Lanjut, masih ada lagi di kepala saya. Pembahasan yang berikutnya ya Pak. Yang ketujuh. Masya Allah. Pembahasan yang ketujuh ialah asyuyuhiyatu wal iqtisad. Komunisme dan ekonomi. Bagaimanakah ideologinya orang-orang komunis terkait dengan faktor ekonomi? Ini penting untuk diangkat para kelasikun dikarenakan orang-orang komunis ini slogan-slogan yang disampaikan kepada pihak luar. Mereka ini adalah pro kaum bawah. Kaum bawah, kaum buruh, kaum tani, kaum tertindas, kaum bawah, kaum rakyat, kaum tidak. Slogan mereka menggambarkan kepada banyak orang, kami akan siap untuk mengentaskan kalian dari keterpurukan kalian, kehinaan kalian, kemiskinan kalian, kefakiran kalian. Kalian akan menjadi kaum burjuis. Seakan-akan menawarkan sebuah solusi ekonomi yang wah. Gitu ya. Sehingga perlu diangkat. Komunisme dan ekonomi. Bagaimana kakit risolusia turun? Ternyata para kelasikum. Yang mendalami dan membaca sejarah komunisme. Dan ideologi-ideologi mereka. Ternyata mereka punya sebuah ideologi dalam pembahasan ekonomi dalam bentuk muharabatul milkiyatul fardiyah, memerangi atau anti kepemilikan harta benda secara pribadi, sehingga ideologi mereka yang sungguhnya barakallahu fikum, masyarakat itu tidak bisa memiliki hartanya sendiri. Ini dalam sejarah mereka ya banyak. Namun kemari mereka mulai berkembang. Lain dengan yang sebelumnya. Namun ada perkara yang ini. Mereka mengatakan dahulu ya banyak, namanya masyarakat mereka tidak boleh memiliki hartanya sendiri. Yang bisa dia miliki hanya kebutuhan primer. La yajuzu li ahadin ayyam zalika mata'an akthar min ad-daruriyyah. Tidak boleh bagi siapapun menurut ideologinya mereka ini apa? Untuk memiliki harta benda lebih dari kebutuhan primer. Wa la yakuna lahu darun yughliquha. Jika enggak boleh memiliki rumah yang dia kunci sendiri. Ini ideologi ini muncul di awal-awal perjuangan komunis. Sehingga pada masa itu barakallahu fikum, kehidupan mereka itu kehidupan kliner. Kehidupan yang tinggal di barak-barak kliner. Semuanya milik bersama. Harta milik bersama. Diri mati bersama. Yang mengaturnya daulah negara. Barakallahu fikum. Ini untuk merasakan penderitaan kaum proletar. Ternyata usut punya usut barakallahu fikum. Komunisme itu tadi khanatina'an jabukullah lahir atau muncul dari sosok orang-orang tokoh-tokoh yang bawakan tadi hidup di masa-masa kekuasaan dan berjayanya pemahaman kapitalisme, lagi dominannya imperialisme dari barat. Barakallahu fikum. Menindas kaum bawah, mengangkat kaum borjuis, sehingga mereka melawannya dengan pemahaman komunis itu, membela rakyat bawah perang melawan kalangan borjuis, kalangan atas. awalnya komunis. Sehingga orang-orang yang masuk pada komunisme era awal dahulu sengsara ya. Masyarakatnya sengsara. Makanya apa adanya. Tetapi yang paling berbahagia ya tokoh-tokohnya. Ketika yang lainnya di barak-barak jadi utama. Ketika yang lainnya di rumah-rumah masing-masing tapi tidak ada yang memiliki kunci yang bisa mengunci rumahnya masing-masing, mereka di gedung-gedung mewah yang mentereng-mentereng. Dan kalau mereka dahulu tidak bisa menikmati yang namanya kendaraan yang mewah-mewah, kendaraan yang bagus-bagus, tokoh-tokoh mereka mewah semua ya berkendaraan. Sehingga banyak sekreti, banyak stres, banyak song. Hanya secara perlahan mereka mengubah ideologi. Ternyata kemudian ideologi ini menjadi pupus. Tapi tetap masih ada logat-logat tadi. Ternyata pengetahuan setelah itu baru kelas itu. Mereka ini ialah melawan kaum borjuis. Melawan kaum borjuis untuk menjadi borjuis juga. Nah, selain mereka ialah memperjuangkan aspirasi dan kehidupan kaum proletar, tapi dalam rangka untuk menjadi kaum borjuis. Harapan. Allahumma ta'ala la haula wa la quwwata illa billah. Ini ikhwan fillah anzakumullah terkait dengan masalah ekonomi yang ada, dan secara-caranya pada binaan tidak pernah sekalipun mereka bisa memberikan kesejahteraan secara ekonomi kepada rakyat bawahnya. Tapi justru yang ada barakallahu fikum, rakyat bawah itu tadi, kaum buruh, kaum tani dan segala macamnya diperalat oleh mereka untuk melawan kaum borjuis, untuk melawan paham kapitalisme misalnya, untuk mereka semua menjadi kaum borjuis. Tapi yang jadi kaum borjuis, kalangan elitnya, kalangan bawahnya masih jadi kaum yang tidak borjuis. Yang tani masih jadi tani, yang buruh masih jadi buruh. Nah gitu ya, yang bawah masih jadi rakyat bawah. Jarang ada dari mereka yang naik menjadi rakyat atas kaum borjuis, kecuali memiliki prestasi tertentu yang membanggakan sebuah negara. Prestasi olahraga, membanggakan dinaikkan. Prestasi dunia seni dan yang lain-lainnya. Yang punya prestasi mengharumkan nama bangsa dinaikkan tinggi. Yang tidak masih sebagai kaum proletar tertentu. Sehingga dari sini karena tidak jangan sampai kita kaum muslimin termakan oleh janji-janji manis orang-orang komunis. Belum ada sejarahnya. Yang ada ialah ini semua untuk kepentingan orang-orang atas mereka, kaum-kaum elit mereka. Mereka ingin menjadi kaum borjuis dengan menyerang kaum borjuis dan memperalat kaum proletar. Memperalat orang-orang bawah, rakyat bawah, kaum buruh, kaum tani dan segala macamnya untuk supaya mereka di atas semakin di atas, semakin borjuis. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Intinya mereka punya prinsip yang namanya muharabatul milkiyah al-fardiyah. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ala kulli hal, luar biasa ya Pak. Dari mulai isi-isinya sampai sisi kesehariannya, ternyata mereka semuanya rusak dalam semua hal. Sebagai penutup, ya apa ya, jam setengah tiga asar, jam tiga lebih. Dikasih tanya jawabnya tidak usah ya Pak. Tidak usah. Baik, pembahasannya ke 8. Satu hal yang jangan sampai dilupakan. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Komunisme adalah sebuah paham yang dijalankan dengan cara kekerasan. Komunisme sebuah ideologi yang dilakukan dengan segala macam cara, walaupun harus dengan pertumpahan darah. Komunisme memiliki ideologi dan slogan untuk merebut kekuasaan sebuah tempat, sebuah negara. Itu jelas. Dalam statement-statement tokoh-tokoh komunis luar dan dalam negeri, tegas menyatakan bahwasanya misi komunisme ialah merebut kekuasaan dengan kekerasan. Merebut kekuasaan dengan kekerasan. Sehingga ketika mereka itu ada di sebuah wilayah, di sebuah tempat, di sebuah negara, mereka akan membuat yang namanya kekuatan, menggalang kekuatan, membuat sebuah power, massa dan segala macamnya. Begitu mereka mengatakan siap, akan siap untuk melaksanakan kudeta militer, mengambil tanggung kepemimpinan dan negara. Dan itu mereka buktikan dalam semua negara mereka, di semua tempat dan negeri. Jangan lupa, terutama di negeri kita yang tercinta ini. Sehingga komunis itu kaum pemberontak. Komunis itu kaum pemberontak. Memang isi mereka untuk menguasai sebuah negara, sebuah bangsa. Komunis itu kaum yang kejam, yang bengis, yang mengharapkan segala cara untuk menggulungkan, memuluskan rencana mereka. Mengambil kekuasaan yang ada dengan kekerasan, tidak pernah lepas dari yang namanya kekerasan, tidak pernah lepas dari yang namanya pertumpahan darah di mana-mana. Kalau di luar negeri sana mereka berhasil ya Pak. Gerakan revolusi yang disuarakan Lenin itu berhasil menguasai Uni Soviet Rusia sekarang. Hampir semua wilayah-wilayah Uni Soviet Rusia kala itu berpemaham komunis, bahkan Rusia sebagai sebuah negara terbesar dengan paham komunisme. Sedangkan di China juga demikian, berhasil menggulingkan kekuasaan yang ada barat, sehingga China juga termasuk negara komunis yang paling besar. Jerman sedikit. Yugoslavia pernah. Dan yang mereka upayakan kala itu ialah untuk bisa menguasai bumi pertiwi. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 2026 mereka mengupayakan, mengumpulkan, menggalakkan kekuatan dan kekuasaan untuk menggulingkan kekuatan yang ada. Gagal. Diulangi lagi tahun 48 peristiwa Madiun. Alhamdulillah gagal. Yang pada menghiburkan tahun 65. Dan diingat betul oleh hampir semua masyarakat Indonesia. Tidak tahu kalau sekarang ini Pak. Bisa dikatakan hampir berhasil. Sudah bayangkan hitungannya sudah begitu matang. Tapi ada saya kenyanyian. Hampir berhasil tapi gagal. Bayangkan 3 kali percobaan dalam kurun waktu yang gak begitu lama, tahun 26 sampai 48, hanya 22 tahun. Pertama gagal, kedua gagal. 48 ke 65 hanya 17 tahun. Hampir 51 tahun. Jangan punya harap-harap muncul lagi barang Allah itu. Dan kalau seandainya terjadi lapar darah mau muncul, wajib digagalkan untuk yang keempat kalinya dengan tanpa banyak makan korban. Orang yang cerdas itu orang yang belajar dari sejarah. 3 kali itu jumlah yang sangat besar. Umumnya orang itu kalau mengadakan sebuah pergerakan perebutan kekuasaan sekali gagal, mikir. Ini enggak, coba lagi yang kedua kali, gagal lagi, belum apa-apa. Yang ketiga kalinya gagal. Itu berarti sudah mau ini planning-planning besar, makar-makar besar yang enggak mungkin dibiarkan. Walaupun saya katakan sejarah mbah kita dulu. Bukan bagi kita, tapi sebagian kita juga mengalami masa itu. Mau nomor 50 tahun, 100 tahun yang lalu. Karena kita banyak yang mesti 60, 70, 80 ya. Barang-barang. Ini semuanya harus waspada. Harus kita mengambil pelajaran penting. Kalau sampai terulang 3 kali itu berarti barangkali itu memang memiliki bibit-bibit yang dipersiapkan, makar-makar yang dipersiapkan, jalan jaya mereka upayakan. Dan bukan perkara yang sudah muncul yang 4 kalinya, maka Rasulullah padai harus menghentikan sebelum semua terjadi. Maka di sini barakallahu fikum, yang bisa kita sampaikan terkait dengan kita kaum muslimin adalah memaparkan kepada antum sekalian bagaimanakah sesungguhnya ideologinya orang-orang komunis. Dari mulai awal pembahasan sampai sekarang ini jelas menyatakan bahwasanya secara pandangan syariat mereka semuanya rusak. Rusak akidahnya, rusak keimanannya, rusak agamanya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya, rusak ekonominya, rusak juga dalam berbangsa dan bernegara. Rusak lahir batinnya, rusak dunia agamanya. Dan secara ideologi keyakinan disepakati oleh semua para ulama kita, ideologi komunisme, ideologi kafir, ideologi mereka ateis, ideologi yang kafir, itu namanya keyakinan ya. Jangan baik-baik. Sehingga jangan sekali-kali seorang muslim itu jatuh dalam lubang sampai 4 kali. 2 kali tidak boleh, apalagi 4 kali. Sudah 3 kali nyemplung lubangnya Evan, jangan yang 4 kalinya lagi. Waspadai gerakan-gerakan komunisme, waspadai gerakan ideologi mereka para politikum, dan yang terpenting gerakan-gerakan mereka yang ada, lihat mereka yang ada, diwaspadai supaya jangan sampai tertawa oleh mereka para politikum. Adapun nasihat kita yang hendaknya azzaqumullah kepada setiap kaum muslimin, sesuai kewaspadaan kepada ideologi mereka. Ialah diharapkan kepada kita kaum muslimin untuk mengkaji lebih lanjut, lebih dalam tentang agama mereka, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihissalam. Kaji dengan semangat akidah Islam yang benar, bagaimana ibadah Islam yang benar, bagaimana akhlaknya Islam yang benar, bagaimana muamalah Islam yang benar, bagaimana adab muamalah dan segala macam yang benar secara Islam, supaya antum bisa mengetahui dengan ilmu tadi penyimpangan-penyimpangannya ada di sekitar anda. Di sisi yang lain, anda punya akidah yang kuat, prinsip yang kuat, ibadah yang rajin, yang kiat, akhlak yang mulia, adab yang santun, muamalah yang baik dengan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semangat belajar, semangat talabul ilmi, semangat tafaqquh hidup, dan semangat untuk mendakwakan Islam kepada semua masyarakat supaya mereka tahu indahnya Islam dan jeleknya berbagai macam ideologi dan penyimpangan-penyimpangan yang ada dari penyimpangan, ya, dari yang menyimpang dari Islam barakallahu fikum. Yang kedua, barakallahu fikum, ketika anda mendapati adanya geliat-geliat gerakan-gerakan yang beraroma komunisme dan yang semisalnya barakallahu fikum, maka diminta kepada antum sekalian supaya jangan melakukan tindakan-tindakan gegabah, jangan melaksanakan tindakan-tindakan pribadi atau main hakim sendiri. Itu akan membuat semakin runyamnya permasalahan. Kita harus bersinergi dengan pemerintah kita, baik yang sipil ataupun TNI Polri, dalam menangani geliat yang ada, kalaupun ada barakallahu fikum, dan ketika sudah ada, sehingga ketika ada gerakan-gerakan geliat-geliat dan segala macamnya muncul, fenomena komunisme di tengah-tengah kita, ada hal yang mencurigakan dan membahayakan, segera kita bersinergi bertahun berkomunikasi dengan pemerintah kita yang sikil ataupun yang aparat barakallahu fikum, sehingga terkait dengan sebab penangkapan, kalau ada penangkapan dan segala macamnya, itu semua diserahkan kepada pemerintah kita dikarenakan itulah wewenang mereka dan haknya mereka. Sementara kita masyarakat yang ada mewaspadai ideologi yang ada, memberikan informasi-informasi yang akurat, yang valid kepada pemerintah kita, bersinergi dengan pemerintah kita, dan kita dari kalangan para dai, para ustaz, para mubalig, para kiai, para tokoh masyarakat, memberikan penyuluhan kepada segenap kaum muslimin dan masyarakat Indonesia Raya ini terkait dengan bahaya komunisme, ideologi komunisme, dan dikasih penyuluhan terkait dengan agama Allah yang mulia ini, supaya mereka paham ini yang hak, ini yang benar, ini Islam, yang dipegang ini komunisme yang dijauhi, ada berlebihnya bersinergi dengan pemerintah kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan ya ikhwan. Wa'illa kita belum membahas tentang permasalahan kekejian orang-orang komunis, pembantaian orang-orang komunis terhadap Islam wal muslimin. Ini sesungguhnya ada dan ditulis ada para ulama kita barakallahu fikum dalam karya-karya mereka, dibukukan sekian banyak sejarah peristiwa pembantaian komunis terhadap Islam wal muslimin, dan disebutkan kejadiannya atau kejadiannya di tempat yang di mana, kemudian berapa korbannya dan segala macamnya, sangat banyak barakallahu fikum. Dan insyaallah semoga ada keterangan lebih lanjut, dan insyaallah akan disebutkan di majalah kita, majalah syariah, terkait dengan edisi komunisme, dan juga insyaallah akan disebutkan dalam beberapa tulisan-tulisan para ikhwah kita, para kandidat kita, para da'i-da'i kita, yang juga menguak sedikit terkait dengan bagaimana pembantaian orang-orang komunis terhadap Islam oleh muslimin, untuk dijadikan sebagai pelajaran. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab.